نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Baik, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita, tafsir Juz Amma, masih dalam surat An-Naba dan tinggal sedikit lagi selesai. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a tayyib ittakhadha ila rabbih ma'aba." Barang siapa yang berkehendak, maka dia akan menempuh jalan menuju Rabb-nya sebagai tempat kembalinya. Barakallahu fikum. Dari situ dibahas barakallahu fikum terkait dengan ya bahwasannya hamba memiliki yang namanya kehendak. Ya. Hamba itu punya kehendak. Berarti di situ ada bantahan untuk siapa Abu Faruq? Untuk Jabriyah atau Qadariyah? Hah? Untuk Qadariyah? Qadariyah itu apa keyakinannya dalam masalah takdir? Nah, enggak nanya Jabriyah, anda tanya Qadariyah. Qadariyah itu apa keyakinannya dalam masalah takdir? Baik, dalam artian hamba itu memiliki kehendak yang total. Gitu ya. Tidak ada kekuatan Allah sama sekali pada kehendak manusia. Itu Qadariyah. Kalau Jabriyah, apa pemahamannya? Baik. Gitu ya. Baik. Kalau Jabriyah sebaliknya, Allah yang memiliki kehendak secara total pada manusia. Manusia itu bagaikan alat saja. Dia tidak memiliki kehendak sedikit pun. Sehingga ayat ini lebih cocoknya membantah Qadariyah atau Jahmiyah Abu Faruq. Ayatnya tadi mengatakan barang siapa yang menginginkan, ya, dia akan menempuh jalan menuju Rabb-nya sebagai tempat kembali. Menunjukkan di situ apa tadi kita katakan bahwasanya hamba manusia itu punya kehendak. Berarti di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi Jabriyah. Iya, karena Jabriyah mengatakan hamba itu tidak punya kehendak. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kemudian beliau memberikan tambahan keterangan, ayat ini ditambahkan dengan ayat yang lain, ya biar barakallahu fikum tidak salah, gitu ya. Karena kalau hanya ayat ini saja akan menguntungkan siapa? Qadariyah. Tuh kan, hamba punya kehendak. Iya. Maka Allah jelaskan dengan ayat yang lain, barakallahu fikum. Tayyib, liman syaa minkum ayastaqim barakallahu fikum wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Itu menunjukkan bahwasanya kehendak hamba itu tidak total. Begitu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak total menguasai kehendak makhluk. Gitu. Dalam artian makhluk tidak diberikan apa kehendak sama sekali, tidak. Tapi masing-masing ada keterkaitannya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga untuk ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin di dalamnya terdapat bantahan bagi siapa? Pak Gun. Jabriyah yang tadi. qadariyah. Apa? Itu kalau lihat hadir semuanya ada di dalam sejarah Allah. Hadis yang kemana? Nomor 4. Siapa yang apa kejar terdekat itu loh. Padahal kita telah menuliskan dia catatannya apa? Terus sejarah apa itu ya? Kalau kejar melakukan nama perhatikan dan kita bicara karena kita menyatakan dia dari bagian alisnya kan. Nggak, justru hadis itu menunjukkan hamba memiliki kehendak. Buktinya apa? Dia mengamalkan. Iya. Barakallahu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Menunjukkan apa? Hamba itu beramal gitu. Berbuat. Nah, ya makanya. Nah, makanya menunjukkan hamba itu punya kehendak, tapi apa? Tidak total, gitu ya. Itu semua nanti berada pada kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sini? Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sudah, bas. Sebatas itu barakallahu fikum. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan. Ya. Kalau saya jelaskan sekarang antum lebih pusing lagi. Karena memang masalah takdir ini membutuhkan apa? Membutuhkan pikiran yang jernih, perenungan yang dalam, gitu ya. Barakallahu fikum. Sementara saya kasih kaidah dasar dulu. Iya. Saya bisa menjelaskan, tapi nanti khawatirnya itu malah gitu ya. Barakallahu fikum. Belum saya jelaskan saja, Pak Agus sudah gitu ya. Barakallahu fikum. Intinya kaidah dalam masalah iman kepada takdir, kita yakini manusia itu punya kehendak, tapi apa? Tidak secara total. Kehendak makhluk itu berada pada kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebatas itu dulu. Gitu ya. Kemudian bagaimana rinciannya, bagaimana caranya, itu dijelaskan dalam kitab pembahasan masalah akidah. Insya Allah, ya, kalau dimudahkan oleh Allah, akan sampai juga ke sana. Gitu ya. Yang dasar-dasar dulu. Itu bagus ya. Nah, para rohi. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Inna anzarnakum azaban qariba. Ay khawafnakum min azabin qaribin. Wahwa yawmul qiyamah. Sesungguhnya kami mengingatkan kalian dengan azab yang sangat dekat. Maksudnya kami menakut-nakuti kalian dari azab yang sangat dekat, yaitu hari kiamat maksudnya. Wa yaumul qiyamah qaribun. Ya. Hari kiamat itu dekat sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Gitu ya. Kalau kita membaca nas-nas Al-Quran, semuanya memberikan keterangan kiamat itu dekat. Fungsinya ya kan? Untuk memberikan mindset pada pikiran kita. Nah. Karena apa? Dekat dan jauh itu kan nisbi. Ya kan? Dekat dan jauh itu nisbi. Barakallahu fikum. Ya. Sesuatu yang berjalan terus-menerus, itu apa? Akan tidak terasa. Makanya dalam nas-nas Al-Quran yang nanti akan kita baca, barakallahu fikum, ketika seorang itu dibangkitkan, illa asyiatan au duhaha, dia merasa selama ini ya tidur di kuburan itu hanya sampai sore saja atau sampai waktu duha, enggak terasa. Barakallahu fikum. Walaupun kita yang ada saat ini melihatnya seolah apa? Masih jauh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dengan nisbah yang lain. Paham ya? Dan itu adalah hakikat sebenarnya. Yang kita lihat seperti Fata Morgana. Memang demikian. Dia bah? Sebaliknya. Kalau setan, iblis itu menanamkan mindset kepada kita, pikiran. Kiamat masih jauh. Kamu matinya masih lama. Wish. Enak-enak. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat, apa yang ada di dalam Al-Quran sebaliknya. Menanamkan minzat kepada kita, kiamat sudah dekat. Iya, barakallahu fikum, siap-siap. Itu akan, barakallahu fikum, iya, akan merubah cara kita berpikir, merubah cara kita beramal, barakallahu fikum. Dan itulah yang terjadi pada salaf. Ya, itulah beda antara orang yang bacaannya adalah Al-Quran, dia meresapi, dia memahami, barakallahu fikum, dengan orang yang bacanya Quran. Iya, beda, ya dah. Kalau orang yang bacanya Quran, pikirannya bisnis saja. Ada peluang ini, ada peluang itu. Kalau enggak bisnis, dia baca berita-berita yang menegangkan dan menakutkan, khawatir. Wah, nanti katanya mau naik bensin. Aduh, naik bensin lagi. Sama bengkak nanti biaya pengeluaran saya. Listrik, PDL-nya mau naik lagi. Waduh, barakallahu fikum. Nah, kalau bacanya Quran, ya, ima pikirannya dunia atau dia semakin cemas, barakallahu fikum. Iya, beda dengan orang yang bacanya Quran. Barakallahu fikum. Iya, jadi Quran itu memberikan, barakallahu fikum, menanamkan sebuah mindset kepada kita, cara kita berpikir, ya, sesuatu yang memang memberikan maslahat untuk kita sebenarnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata beliau, walau baqiyatid dunya malayina sana fa innahu qarib, kata beliau. Walaupun dunia itu umurnya masih beribu-ribu tahun lagi, tetap dikatakan dekat. Tadi ikhwan, karena apa? Karena dekat dan lama. Ya, lama dan sebentar itu nisbi. Kita melihatnya dari satu sudut pandang, Allah melihatnya dari sudut pandang yang lain. Barakallahu fikum, ya. Baik. Barakallahu fikum. Fa innahu qaribun, disebutkan dalam ayat, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ya, seolah-olah mereka pada hari itu melihat, tidaklah mereka tinggal menetap di dunia ini, melainkan hanya dari waktu pagi sampai sore, atau dari pagi sampai duha saja. Barakallahu fikum. Artinya ketika manusia itu bangkit dari kubur, mereka baru memahami hakikat sebenarnya. Iya. Fata Morgana yang digambarkan oleh pikiran kita, hawa nafsu kita, oleh iblis, itu akhirnya tersingkap semua ketika hari kiamat. Ya Allah, berarti sebentar sekali jaraknya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Fahadzal azab alladzi anzarana Allahu qaribun. Dan azab yang Allah menakut-nakuti kita darinya itu sudah dekat sekali. Laisa bainal insan wa bainahu illa ayyamuta. Karena jarak antara kita dan azab tadi cuma kematian saja. Setelah kematian itu, azabnya ketemu. Barakallahu fikum. Wal insan la yadri mata yamut. Dalam keadaan manusia tidak tahu kapan dia akan mati. Qad yusbih wala yumsi. Ada manusia yang dia merasakan waktu subuh cerahnya pagi, tapi umurnya enggak sampai sore. Barakallahu fikum. Ya. Au yamsi wala yusbi. Atau orang yang merasakan waktu sore, indahnya terbenam matahari, tapi umurnya enggak sampai pagi. Barakallahu fikum. Walihada kana alaina an nuhzima fi a'malina wa an nastaghilla al-fursata qabla fawatil awan, kata beliau. Maka beliau menasihatkan, wajib atas kita untuk benar-benar apa ya kawan, bersungguh-sungguh berazam yang kuat, iya, terkait dengan amal soleh yang kita lakukan, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa kita kerjakan, dan kita barakallahu fikum mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum waktunya nanti luput dari kita. Barakallahu fikum, ya. Baik. Barakallahu fikum. Antum akan meresapi perkara ini kalau antum mengetahui Freddy Budiman. Gak tau Pak Gud. Tanya Abu Hafid, Abu Hafid. Hah? Siapa itu Freddy Budiman, Abu Hafid? Gembong narkoba yang sudah dihukum mati. Antum lihat perubahan pada dia. Kenapa Iwan? Karena dia telah merasakan hakikat dekatnya waktu ajal. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga kelihatan dari barakallahu fikum perubahan dia, ya, cara berpakaiannya, barakallahu fikum, cara berbicaranya, kemudian tampilan dia, barakallahu fikum. Ya, itu orang yang kalau dia benar-benar meresapi waktu kematiannya itu sudah sangat dekat. Barakallahu fikum dia. Itu akan merubah barakallahu fikum gerak-gerik dan tindakan dunia. Dan dia akan memanfaatkan waktu tadi sebaik-baiknya. Gitu ya. Mungkin panggil ibunya, minta maaf, orang-orang yang macam-macam. Ya, ibadahnya juga barakallahu fikum ya. Baik. Barakallahu fikum. Karena dia barakallahu fikum sudah mengetahui deadline-nya. Ya. Barakallahu fikum. Sedangkan kita barakallahu fikum ya memang semuanya dibuat rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu deadline kita kapan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, orang yang cerdas, barakallahu fikum, ya tidak nunggu sampai keadaan seperti Freddy Budiman. Gitu ya, barakallahu fikum. Dia cerdas, dia memahami, barakallahu fikum, umurnya itu sangat singkat. Dia akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Hari itu, di mana seseorang akan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Almaru ay kullum ri'in yanzuru ma qaddamat yadahu ay ma amila fid dunya. Maksudnya setiap orang akan melihat, menyaksikan apa yang telah dia kerjakan di dunia. Di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan visual kilas balik gitu ya, melihat semua apa yang kita lakukan. Ya, datanya lengkap. Tidak ada yang kurang walaupun satu detik. Lengkap dari kelahiran sampai kita meninggal. Kita melihat kilas balik, melihat semua apa yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Baik. Antum bisa membayangkan? Meresapi? Ketika antum melihat video, di situ ada tindakan antum yang tidak bagus, gitu ya. Dalam keadaan itu di dalam sebuah sidang, kerjaan antum yang barakallahu fikum nggak baik, kerjaan antum yang maksiat, barakallahu fikum ya, saya. Tentunya apa? Malunya nggak ketulungan, barakallahu fikum, saya. Wa ya'khudhu kitabahu wa ya'rif masirahu. Dan setiap orang tadi setelah dia menyaksikan kilas balik kehidupannya, dia mengambil catatannya, rapotnya tadi, barakallahu fikum. Dan dia tahu bakal kemana dia. Tahu. Iya. Nanti masuknya ke kelas yang mana dia tahu. Barakallahu fikum. Allah mengatakan, "Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba." Silakan kamu baca catatan amalanmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitungnya. Barakallahu fikum. Baik. Artinya manusia sudah bisa memperkirakan ketika dia mendapatkan kitab tadi, dia sudah bisa memperkirakan. Barakallahu fikum ya. Baik. Kemana dia akan berjalan? Barakallahu fikum. Wa yaqulul kafir min shiddati ma yara min al-hawli wa ma yushahiduhu min al-adab. Adapun orang-orang yang kafir dikarenakan begitu barakallahu fikum, iya, kerasnya dari kengerian yang dia lihat dan apa yang dia saksikan dari azab neraka, secara spontan dia akan mengucapkan ya laitani kuntu turoba, duhai kiranya saya dulu adalah tanah. Karena dia langsung ketika melihat barakallahu di sekitarnya bagaimana orang-orang itu diazab, bagaimana kengerian azab neraka. Iya. Itu langsung dia berandai-andai, duhai kiranya saya dulu adalah tanah, bukan manusia yang dimintai pertanggungjawabannya. Barakallahu. Menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Iya. Sampai dia berharap dia itu bukan siapa-siapa. Barakallahu fikum. Baik. Dan ucapan seperti ini barakallahu fikum tidak akan muncul kalau dia tidak melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Baik. Ai laitani lam ukhlaq. Au laitani lam ub'ats. Au idza ra'a al-baha'ima allati yaqdi Allahu bainaha thumma yaqulu kuni turaban fatakunu turaban yatamanna an yakuna mithla al-baha'im. Maksudnya kata beliau, duhai kiranya saya tidak pernah diciptakan. Atau dia mengatakan, duhai kiranya saya tidak dibangkitkan. Atau ketika dia melihat nanti pada hari kiamat hewan-hewan ternak itu Allah subhanahu wa ta'ala qada, ya, kisas di kalangan mereka. Allah ingin menampakkan keadilan yang ada saat itu benar-benar luar biasa. Bukan hanya manusia, tapi juga di kalangan hewan. Iya, kambing yang bertanduk akan dikisas ketika dia menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Barakallahu fikum. Tapi untuk hewan-hewan ini, barakallahu fikum, ya, urusannya sampai di situ saja. Setelah mereka selesai semua kisasnya, maka apa? Allah mengatakan, sudah, kalian semua jadi tanah. Maka semuanya pun menjadi tanah. Maka manusia-manusia yang sudah merasa bahkan hancur di yaumul qiyamah, secara spontan dia mengatakan, coba saya dulu seperti hewan-hewan itu. Gitu ya. Urusannya cuma selesai sampai di kisah tadi, tidak sampai di azab di dalam neraka. Barakallahu fikum. Baik. Wa qawluhu kuntu turaban tahtamilu thalathati ma'anin, sehingga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang kafir, seandainya saya menjadi tanah, itu kata beliau mengandung tiga makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, ya laitani kuntu turaban falam uhlaqa. Makna yang pertama yaitu duhai kiranya aku, ya, dahulu adalah tanah biasa yang tidak diciptakan menjadi apa-apa. Li'annal insana khuliqa min turabin, karena manusia memang diciptakan dari tanah. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, ya laitani kuntu turaban falam ubas. Atau maksudnya dia mengatakan, duhai kiranya aku adalah tanah sehingga aku tidak perlu dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ya'ni kuntu turaban fi ajwafil qubur. Maksudnya aku adalah tanah yang ada di dalam perut kuburan. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-ma'na tsalits, makna yang ketiga, annahu idza ra'a al-baha'ima allati qadallahu bainaha qala laha kuni turaban fakanat turaban. Makna yang ketiga yaitu ketika dia melihat hewan-hewan ternak yang Allah qada mereka, kemudian setelah selesai qada terhadap hewan-hewan tadi, Allah mengatakan, jadilah kalian semua tanah. Iya. Maka manusia yang merasa akan hancur, secara spontan dia mengatakan, duhai kiranya aku adalah tanah tadi. Gitu ya. Yang tadinya apa? Hewan berubah menjadi tanah. Aika makanat hadil ba'ah baha'im. Maksudnya, ya seperti hewan-hewan tadi yang telah berubah menjadi tanah. Wallahu a'lam, kata beliau. Wa ilahuna tantahi suratun naba'. Maka sampai di sini saja kata beliau kita menyelesaikan tafsir surat An-Naba. Wa fiha minal mawa'idhi wal hikami. Di dalam ayat ini begitu banyak nasihat demi nasihat, hikmah demi hikmah. Wa ayatullahi azza wa jalla ma yakunu mujiban liiqani wal iman. Dan memang ayat-ayat Allah azza wa jalla itu akan memberikan efek. Iya, menambah keyakinan kita dan menambah keimanan kita. Nas'alullaha ayyanfa'ana wa iyyakum bikitabihi wa ayyaja'alahu mau'izatan liqulubina wa shifa'an lima fi sudurina innahu jawadun karim. Dan kita meminta kepada Allah agar ya ayat-ayat tadi atau agar kita bisa agar kami dan kalian bisa mengambil manfaat dari kitab sucinya dan agar Allah menjadikan Al-Quran tadi sebagai pemberi nasihat kepada hati-hati kita dan agar Al-Quran tadi menjadi obat, ya, penyembuh bagi dada-dada kita. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha barakallahu fikum, ya, dermawan lagi mulia, barakallahu fikum. Itu surat An-Naba, barakallahu fikum. Baik. Masih panjang waktunya, Isya? Sebentar lagi, dah. Baik, kalau sebentar lagi, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, nakafi bihal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun berikutnya, kita akan masuk tafsir surat An-Nazi'at. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.